Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Naam, dari babu an-nasihah, bab tentang nasihat. Barakallahu fik. Dan kita telah sampai pada hadis yang pertama. Naam, hadis yang pertama. Wa an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha qulna liman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa? Beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Hadis rawahu Muslim. Hadirin, telah kita lewati pada penjelasan yang lalu, tayyib, bahwasanya agama itu nasihat yang pertama untuk Allah. Mal maksud, apa yang dimaksud agama itu nasihat untuk Allah? Naam, apa yang dimaksud agama itu nasihat untuk Allah? Man yujib, yang memakai kolan suah, mada, yang pakai kolan suah dan pakai kacamata. Yujib, ana sahibun nadhara. Man sahibun nadhara? Nah, yang memakai kacamata, ada? Langsung dilepas kacamatanya. Antum, kum. Kum ya bunai. Ahsantum, jazakallah khair. Yang dimaksud nasihat untuk Allah adalah agar supaya seorang itu ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Sahibun nadharah asani, yang pakai kacamata yang kedua, aina hadza? Man qum qum qum hadza qum antum qum. Ahsantum ijlis syakalahir. Sahibun nadara antum. Kum. Kum. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Kum ya bunai. Allah syakni hadha yujib kot ajabat talib. Yang lain, sahibun nadara aina talib. Talib, talib. Aina talib. Antum sahibun nadara, dilepas ini. Amikdamkum. Mal maksud an-nasihat lillah. Tayyib. An-nasihat lillah ayakun antakun hiratuhu lillah ijlis antakun hiratuhu lillah. Mal maksud hirah? Al-hirah. Ma maksud bil-hirah lillah? Anta ya Anas. Kum. Kum ya bunai. Mal maksud al-hirah lillah? Misal. Siapa yang melakukan? Aywa, antum memiliki kecemburuan. Kepada siapa cemburu? Iya, kecemburuannya karena Allah. Maksudnya kenapa hal yang diharam kok dilanggar? Ijlis jazakallah khair. Baik. Misal akhar, kecemburuan karena Allah. Mada sahibun nadara? Aina sahibun nadara? Mana? Oh antum. Kum. Kum. Apa contohnya cemburu karena Allah? Ijib. Jenjawab. Kum. Apa cemburu karena Allah? Tahu cemburu enggak? Apa cemburu? Apa misalnya cemburu? Apa cemburu misalnya? Karena Allah. Apa misalnya? Bila seorang mengolok-olok agama Allah terus ya mencela Allah terus kamu cemburu. Marah. Kamu marah karena agama Allah diolok-olok. Itu namanya cemburu karena Allah. Ijlis. Barakallah. Fahimtum insyaAllah. Sekarang yang keempat. Makna nasihat untuk Allah yang keempat. Wa minan nasihati lillah, termasuk diantara makna nasihat untuk Allah, an yadubba an dinillah ta'ala alladhi syara'ahu li'ibadih. Termasuk nasihat untuk Allah ialah an yadubba, agar menghasung, mendorong, menghasung manusia terhadap agama Allah. Alladhi syara'ahu li'ibadih, yang telah Allah syariatkan untuk hamba. Menghasung, mendorong manusia mengikuti syariat yang Allah telah turunkan. Fayubtilu kaidal kaidin, maka dia membatalkan. Membatalkan maksudnya membantah, mengalahkan dengan bantahan-bantahan kaidal kaidin, tipu daya orang yang membuat tipuan. Wa yaruddu alal mulhidin wa yaruddu, dan membantah orang-orang yang mulhid, menyimpang. Alladzina yu'ridun dina, yang mereka berpaling dari agama ini. Waka'annahu quyud, seolah agama itu belenggu. Ya, seolah agama itu quyud, belenggu, yang membelenggu mereka. Agama, kata mereka, merupakan belenggu yang membelenggu kebebasan mereka. Orang yang berucap seperti ini harus dibantah. Ya. Kalau orang komunis mengatakan agama itu racun, karena komunis, anti, tidak percaya adanya Rob, komunis, ateis, mereka tidak percaya adanya Allah pencipta. Sehingga ketika diajak beragama, mereka mengatakan agama itu racun, agama itu belenggu. Orang yang berucap seperti harus dibantah sebagai bentuk nasihat untuk Allah. Taqayyadan nas an hurriyatihim, seolah taqayyadan nas, agama itu membelenggu manusia atas huriyah, kemerdekaan mereka, huriyah, kebebasan mereka. Begitu. Jadi orang yang mulhid, menyimpang, entah itu berpemahaman komunis, entah berpemahaman ateis, ya, itu menuduh manusia itu dalam kondisi terbelenggu kemerdekaannya, hak-haknya itu dibelenggu dengan agama. Na'udzubillah. Sehingga kata mereka, manusia itu bebas berbuat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wal haqiqah annaha quyudun huriyah, dan pada hakikatnya bahwasanya agama itu quyud huriyah, ikatan yang merdeka, ikatan sebagai bentuk kemerdekaan, tidak mengikat. Bukan berarti bebas sesukanya. Li'anal insana yataqayyadu lillah. Kenapa? Karena manusia itu terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Manusia itu terikat sebagai makhluknya Allah. Mau apa kita? Kalau Allah menghendaki kita mati, kita mati. Mau apa kita? Kalau Allah menghendaki kita sakit, kita sakit. Barakallahu fik. Bukan bebas sebebas-bebasnya. Begitu sesungguhnya manusia itu merdeka, memilih. Karena dia hamba Allah, terikat dengan agama. Wabillahi, dan terikat dengan agama. Terikat dengan Allah. Wafidinillah, terikat di dalam agama Allah. Iya. Terikat hanya untuk Allah. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Terikat karena syariat Allah. Terikat dengan agama. Di dalam agama Allah. Begitu. Wa man lam yataqayyad bihadza taqayyadu syaitan lisyaitan. Siapa yang terikat, tidak terikat dengan Allah, maka sungguh taqayyada lisyaitan, dia telah diikat, dibelenggu oleh setan. Wa bi khutuwati syaitan, dan dia menempuh langkah-langkahnya syaitan. Begitu. Yang tidak mau diikat dengan agama Allah, sesungguhnya dia terikat dengan setan. Otomatis yang tidak mau terikat hatinya beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada syaitan. Otomatis. Li'anna nafsa hamamah daiman. Dikarenakan jiwa hamamah memiliki keinginan-keinginan terus-menerus. Keinginan yang sifatnya terus-menerus keadaannya. Begitu. Fala taskunu ahadun abada. Tidak akan jiwa itu tenang selamanya. Bala buddha antakunala himamun fi ayyi syai. Bahkan jiwa itu punya cita-cita, keinginan-keinginan. Imma fi khair wa imma fi syar. Cita-citanya ada dua kemungkinan, keinginan yang baik dan keinginan yang jelek. Itu keadaan manusia. Wa ma ahsana qauli Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyah. Alangkah bagusnya bait syair yang disampaikan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya, bait syair Nuniyahnya. Ibnu Qayyim punya beberapa bait syair yang disebut dengan Nuniyah karena berakhiran huruf nun. Harrabu minar riqil ladzi khuliqu lahu wa balau bi riqin nafsi wa syaitani. Kata Ibnu Qayyim, harrabu minar riqi alladzi khuliqu lah. Mereka lari minar riq, dari mengabdi menjadi budak. Riq, perbudakan. Hamba, sebagai hamba. Mereka lari dari penghambaan. Alladzi khuliqu lah, yang mereka diciptakan untuk menjadi hamba. Ya? Mereka lari dari penghambaan kepada Allah, yang mereka dicipta untuk menghamba kepadanya. Lalu kemana menghambanya? Wabalau biriqi nafsi wasyaitani. Dan mereka terkena balau. Wabalau terkena musibah. Dengan memperbudak diri kepada jiwa dan syaitani, setan. Memperbudak diri menjadi budak-budak riqin nafas. Budaknya hawa nafsu dan budaknya setan. Disuruh menjadi hamba Allah yang terikat dengan aturannya Allah, tidak mau. Akhirnya mendapatkan ujian. Apa itu? Diperbudak oleh hawa nafsu dan diperbudak oleh setan. Jadi budak-budaknya hawa nafsu dan budaknya setan. Itu keadaan orang yang tidak mau menghamba kepada Allah. Harrabu minariqi ladhi khuliqu lahu ma huwa riqu ladhi khuliqna lahu. Mereka lari dari perbudakan yang Allah ciptakan untuk menjadi hamba. Apa yang dimaksud ar-riq, penghambaan yang kita diciptakan sebagai hamba? Ibadatun lillah. Hamba yang beribadah kepada Allah. Dalilnya, kalau kita diciptakan sebagai hamba dan untuk menghamba karena Allah dan untuk Allah, surat Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, menjadi hamba-hambaku, agar mereka mentauhidkan aku Allah. Bukan untuk bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Apalagi bersenang-senang mengikuti langkah-langkahnya setan. Bukan itu diciptakan. Bebas semaunya. Sehingga kata orang komunis, istrimu, istriku, istriku, istrimu. Kata mereka. Tidak ada lagi ikatan nikah. Begitu. Saya senang, kamu senang, semuanya senang. Seperti binatang berarti. Itu komunis. Suka sama suka. Pokoknya kalau saya suka, kamu suka, semuanya harus suka. Jangan saya suka, kamu sedih. Komunis, enggak ngerti agama. Adapun kita sebagai hamba Allah yang ngerti syariat Allah, tidak seperti itu. Tidak boleh diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh setan. Lakinnahum harabu. Tapi mereka itu lari. Min hadzal riqi alladhi huwa kamalul huriyah. Mereka itu orang yang mulhid, lari dari penghambaan yang diciptakan untuk menghamba. Alladhi huwa kamalul huriyah, yang mana menghamba kepada Allah, kamalul huriyah, merupakan kebebasan yang paling sempurna. Wa kamalu sa'adah, kebahagiaan yang paling sempurna. Ila riqin nafsi wa syaitan, menuju perbudakan kepada nafsu dan setan. Iya. Disuruh menjadi hamba Allah supaya bahagia, disuruh mengikuti syariat Allah agar sempurna hidupnya, bahagia dunia akhirat, malah lari mengikuti hawa nafsu. Yang namanya nafsu itu tidak ada puasnya. Yang namanya setan itu mengajak ke neraka. Tapi begitulah mereka lari. Dikira kalau masuk Islam berarti terbelenggu dengan sholat lima waktu. Kenapa mesti sholat? Kita kan bebas mengatur diri kita. Silakan mengatur diri kamu, kalau kamu sudah mati berakhir. Allah mengakhiri hayatmu dengan kematian. Bebas. Manusia terikat dengan Allah. Manusia itu diberi kebebasan tapi terikat dengan agama Allah. Karena dia hamba Allah. Barakallahu fiik. Wa nafsu na'udzubillah min syarriha. Dan yang namanya jiwa, nafas, jiwa, na'udzubillah, min syarriha, termasuk di antara kejelekannya, tastarikul insan wa tamli 'alaihil hawa. Jiwa itu akan mencuri, mencuri-curi orang dari menghamba kepada Allah, menghamba kepada hawa nafsu. Wa tamli 'alaihil hawa, jiwa itu akan mengajak condong kepada hawa. Hawa itu kecondongan kepada sesuatu. Bisa sesuatu yang jelek, bisa sesuatu yang baik. Tapi kebanyakan hawa itu hal yang negatif. Fayakunu khati'an lihawaha, sehingga jiwa itu tunduk dengan hawa nafsunya. Wa idza halhala bal hawa zalal aqlu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai akal, begitu, zalal aqlu, hilanglah akal sehatnya. Kalau hawa nafsu sudah mengalahkan diri seorang, maka hawa nafsu akan menghilangkan akal sehatnya. Sudah tidak pakai akal sehat lagi, karena sudah mengikuti hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsunya. Begitu. Kalau orang teler itu masih bisa sadar. Kalau sudah habis pengaruh obatnya, dia akan sembuh. Tidak lagi dremimil sendiri. Begitu pengaruh obatnya berhenti, dia pun tersadar. Ketika dia sedang minum khamer, ngikuti hawa nafsunya, maka akan berakhir hilangnya akal. Ada harapan nanti sembuh. Sejam biasanya sembuh. Dia minum topi miring ini, minum pagi nanti duhur sembuh biasanya. Telernya hilang. Hilang akalnya setelah diperbudak oleh hawa nafsu. Tetapi kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, akalnya akan hilang dan kita tidak tahu kapan sembuhnya. Kapan sembuhnya? Wallahu a'lam. Karena masih jadi budak hawa nafsu. Kalau orang teler mungkin sejam dua jam sembuh. Berkata syair. Kama qala syair. Sakranu sakara hawa wa sakara mudamamah madamamah. Famata ifaqatu man bihi sakran. Sakran. Sakran orang yang mabuk. Sakara sakara hawa, dia mabuk karena terbius hawa nafsu. Wasakara madamah, dan mabuknya terus menerus. Kondisi telernya, hilangnya akal, madamah terus menerus. Famata ifaqatu min man bihi sakran. Lalu kapan? Mata sampai kapan? Ifaqah. Ifaqah itu tersadarnya akal. Akal sehatnya kapan akan sembuh? Man bihi sakran, kepada orang yang di orang itu mabok atau hilang akal karena dikuasai hawa nafsu. Sampai kapan dia tersadar dari dikuasai hawa nafsu? Begitu. Di sini yasifu shakhsan yasrabul khamra. Di sini bait syair mensifati orang yang minum khamr. Wal iyadu billah. Fa yaqulu innahu fihi sakran. Sesungguhnya pada orang yang teler tadi minum khamr ada padanya sakron, karena minum khamr jadi mabok. Sakron itu mabok. Sakral hawa wa sakral mudamah. Mabok karena hawa nafsu, mabok terus menerus. Famata ifaqatu man bihi sakran. Maka kapan orang itu tersadar dari dikuasainya mabok karena hawa nafsu? Wawadih anna hadza la turja lahu ifaqah. Jelas. Jelas orang seperti ini la turja, tidak diharapkan untuk sadar akalnya. Akalnya tidak tahu kapan akan sembuh, karena maboknya bukan karena minum khamr, maboknya mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia sesat dan tidak merasa sesat. Kan begitu. Dia sesat tapi tidak merasa sesat. Allah menceritakan dalam surat Al-Jasiyah 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawah. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Lihat. Afara'aita, tidaklah engkau melihat orang yang menjadikan ilahahu hawahu. Ilah yang dia sembah adalah hawa nafsunya. Ilah yang dia ikuti, dia taati, itu adalah hawa nafsunya. Bukan yang ditaati, yang diikuti itu Allah, tapi hawa nafsunya. Jadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya apa? Wa adallahu Allah ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Jadi orang tersesat dalam kondisi merasa berilmu. Kapan akan sembuh dari kesesatannya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapan sembuh. Itu orang yang dimabok mengikuti hawa nafsu. Makanya kata para ulama, kata Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya al bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Kenapa pelaku bid'ah lebih disenangi oleh iblis dari pelaku maksiat? Tayib. Karena orang yang berbuat maksiat yutab, ada harapan sembuh. Adapun orang yang berbuat bid'ah la yutab, enggak tahu kapan akan sembuh. Karena dia merasa benar. Begitu. Orang yang berbuat bid'ah barakallahu fik mengikuti hawa nafsu. Ketika diingatkan bid'ahnya, merasa saya pakai dalil, saya pakai ilmu, sehingga susah untuk diharapkan sembuh. Dia akan membantah dengan dasar-dasar yang lemah. Tetapi kalau orang yang mabok, teler, diingatkan, ittaqillah ya akhi, haram, diharamkan dalam Quran, dalam hadis, dia sadar, ya memang haram, tapi saya mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua saya sembuh, gitu katanya. Jadi dia akan tersadar dan sadar itu salah karena maboknya minum khamer. Tapi kalau orang yang mabok mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan, wallahu a'lam, kapan akan sembuh? Itulah perbudakan mengikuti hawa nafsu. Baik, walhasil, dan hasil dari penjelasan tadi, annal insan yata'abbad lillahi azza wa jal la li nafsi wa la li syaitan. Hasil kesimpulannya bahwa seorang dia itu beribadah kepada Allah semata, bukan beribadah mengikuti hawa nafsu dan setan. Hatta yataharrau, sehingga yataharrau min al-quyud, sehingga terbebas dari ikatan-ikatan, alladzi taduruhu wala tanfa'u, yang membahayakan dia dan tidak memberikan manfaat. Hamba terikat dengan Allah, terikat dengan segala aturan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini nasihat yang dimaksud nasihat untuk Allah, menghasung manusia beribadah kepada Allah, membantah tipuan orang yang menipu, dan membantah orang yang menyimpang berpaling dari agama Allah. Tayyib, kita lanjut. Ad-dinu nasihah kulna liman lillahi wali kitabihi. Sekarang yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Apa yang dimaksud agama itu nasihat untuk kitabnya? Syekh menyebutkan, paminan nasihati lillah, dan diantara nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, ayakuna, oh masih nasihat untuk Allah ya, dan diantara nasihat untuk Allah yang kelima berarti, ayakuna sabitan, agar supaya basan dinallah bi ibadillah. Yang kelima dari jenis nasihat untuk Allah adalah ayakuna basan dinallah bi ibadillah, agar supaya basan, menebarkan, menyebarkan, disebarkan agama Allah. Tayyib, fi ibadillah, di tengah hamba-hamba Allah, menyebarkan agama Allah, berdakwah, menyampaikan kepada manusia agama Allah ini. Li'anna hadza maqamur rusul kullihim. Karena ini merupakan maqam, kedudukan para rasul semuanya. Para rasul kedudukannya ini menyebarkan agama Allah di tengah umat manusia. Fahum tu'atun ilallah. Mereka itu adalah para da'i-da'i. Da'i itu pengajak beribadah kepada Allah. Yad'un nas ilallah, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dalilnya, kama qala ta'ala, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Dalilnya bahwa seluruh rasul itu mengajak manusia beribadah kepada Allah, dan ini nasihat untuk Allah. Bahwasanya sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, umat jama'atun minan nas, sekelompok manusia. Diutus pada mereka rasulan, seorang utusan. Ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibu tahut, dan menjauhi setan-setan. Tahut kullu ma'ubida min dunillah, segala yang disembah dari selain Allah. Bisa wujudnya setan, bisa wujudnya berhala, bisa wujudnya patung-patung, bisa wujudnya para dukun-dukun. Itu semuanya tauhid. Dijauhi, dijauhi, dijauhi. Dan ini misi dakwah para nabi dan rasul. Faminhum man hadallah. Dan diantara mereka, diantara manusia yang diajak, man hadallah, ada orang yang Allah berikan hidayah. Man hadallah, ada orang yang Allah berikan hidayah. Diajak, mendengar, percaya, dapat hidayah. Wa minhum, namun ada di antara manusia, man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, orang yang telah ditetapkan baginya kesesatan. Dia sudah tahu itu benar. Dia sudah ngerti agama Allah yang benar, tapi hawa nafsu. Tetapi tidak kepenak dengan tokoh-tokohnya, akhirnya mengikuti kesesatan. Sehingga dia jadi sesat. Allah tidak pernah menginginkan manusia itu tersesat. Diutus para rasul untuk menyelamatkan dari kesesatan. Barakallahu fiik. Itu makna yang kelima. Faminhum, makna di antara mereka, ay minal ummah allati bu'isa fiha rasul, di antara umat manusia yang telah diutus padanya rasul, ada yang dapat hidayah, ada yang tetap baginya kesesatan. Nas'alullah ta'ala ayyahdiyana wa iyyakum siratahu al-mustaqim. Kita mohon kepada Allah petunjuk dari jalan yang lurus. Itulah lima poin makna nasihat untuk Allah. Itulah lima poin makna nasihat untuk Allah Azza wa Jalla. Kita masuk poin kedua, nasihat untuk Rasul, untuk kitabnya, wali kitabihi. Apa yang dimaksud nasihat untuk kitabnya? Suma qala wali kitabihi, ya'ni aydan, maksudnya agama itu nasihat untuk kitabnya Allah Azza wa Jalla. Wahada yashmulu, dan kitabnya Allah ini mencakup, alladhi nazzala ala Muhammadin, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi unzila min qabl, atau kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa nasiha di hadal kitab. Adapun poin yang pertama, yang dimaksud nasihat untuk kitabnya adalah yang pertama, bitasdiki akhbariha. Yang pertama, dengan membenarkan berita-beritanya. Apa yang dimaksud membenarkan berita-beritanya? Ai anna ma akhbarat bihi yajibu an nusaddiqah. Maksudnya, apa yang telah dikhabarkan dari kitab-kitab itu di hadhil kutubi, yajibu an nusaddiqah, wajib untuk membenarkan. Begitu. Apa yang diberitakan yang ada dalam kitab itu datang dari Allah, kita percaya. Amma binisbati lil Qur'an fadhahir. Adapun membenarkan kitab Al-Qur'an, apa yang diberitakan di dalamnya sangat jelas. Dalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab Qur'an, tidak ada keraguannya. Berita-beritanya semuanya betul-betul ada. Yang sudah terjadi, yang akan terjadi, Allah beritakan semuanya benar adanya. Berita yang sedang terjadi, Allah khabarkan, itu pun benar adanya. Bukan dusta. Ketika orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi, buktikan kalau kamu Nabi Muhammad. Ayo buktikan, coba. Apa itu? Coba bulan dibelah. Sungguh hal yang mustahil bagi akal. Membelah bulan pakai apa belahnya? Bulan di langit sana yang jauh, pakai apa alatnya suruh membelah bulan? Lihat, berita itu terjadi di masa beliau hidup. Dan Allah kabulkan keinginan orang kafir Quraisy. Betul-betul bulan itu jadi dua. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat. Karena diutusnya beliau yang sudah dekat hari kiamat. Diutusnya beliau itu sudah dekatnya hari kiamat karena Rasul terakhir. Wansyaqqal qamar, dan bulan terbelah. Ya, betul-betul bulan terbelah dan mata melihat. Berita ini benar adanya, sehingga diabadikan dalam Quran. Dan kita percaya. Mungkin orang yang melihat saat itu tidak semuanya percaya. Dan itu ujian bagi mereka. Nah, kita yang tidak lihat sekarang, percaya apa tidak? Wah, sudah bulan terbelah. Mau apa kalau tidak percaya? Kalau memang Quran yang memberitakan, kalau berita koran bisa benar, bisa salah karena wartawan bikin berita. Kadang beritanya benar bisa jadi salah. Kalau Quran yang cerita pasti betul-betul pernah terjadi. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Kita lihat atau tidak lihat, yang jelas itu berita dalam Quran pasti benar adanya. Itulah nasihat untuk kitabnya Allah. Kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya, makna nasihat untuk kitabnya. Tafadhalu muadzin, azan dulu, dan ada sedikit nasihat untuk para thalabah dan ikhwah. Tafadhal.